Terkait dengan suntikan, ini sekarang jenis suntikan. Suntikan itu ada tiga jenis. Ada suntikan, dia hanya di bawah kulit saya. Dia hanya di bawah kulit. Ini enggak ada masalah ya, sebab apa namanya? Suntikan ini sepanjang dia bukan suntikan mengandung makna makan dan minum, tidak ada masalah. Tapi kalau suntikannya ada mengandung vitamin, semakna dan makan dan minum, itu enggak boleh ya. Tapi kalau sekedar suntikan, ya, ada istilahnya ya di dalam kedokteran, suntikan kadang untuk fungsi-fungsi tertentu hanya di bawah kulit saja, itu tidak bermasalah. Sepanjang tidak ada mengandung makan, mengandung makna makan dan minum. Baik. Demikian pula kalau yang sifatnya suntikan itu adalah untuk hanya terkait dengan otot-ototnya saja. Iya, bukan di bawah kulit, tapi terkait dengan otot-ototnya hanya di rongga-rongga badan saja. Maka ini tidak ada masalah insyaallah taala. Tapi yang dipermasalahkan itu suntikan yang masuk ke dalam pencernaan atau suntikan yang mengandung makna dan minum. Nah, ini yang difatwakan oleh para ulama bahwa ini semakna dengan makan dan minum. Maka itu adalah membatalkan apa? Membatalkan puasa.